hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yahibu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sayyidina asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang maqlub. Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis yang maqlub, yang terbalik, ada dua macam. Yang pertama yang diistilahkan dengan qalbul isnad, terbalik dari sisi sanadnya. Yang kedua yang diistilahkan dengan qalbul matan, yang terbalik matannya. Pada malam hari ini kita akan masuki macam yang kedua setelah kita sebutkan pembahasan qalbul isnad pada pertemuan yang sebelumnya. Kita bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hunaka qismun akhar wa huwa qalbul matan. Dan di sana ada bahagian yang lain yang dinamakan dengan qalbul matan, terbalik, akan tetapi yang terbalik itu pada matannya, bukan pada sanad satu hadis, tapi pada matannya ada kekeliruan. Wa hadzal ladzi ya'tani bihi al-fuqaha, dan inilah yang dianggap oleh mereka para al-fuqaha. Amma qalbul isnad faya'tani bihil muhadithun. Adapun qalbul isnad banyak dibahas oleh mereka para al-muhadithun. Kenapa qalbul matan banyak dibahas oleh mereka para fuqaha? Karena pada terbaliknya satu sanad memberikan konsekuensi adanya hukum yang berbeda. Adanya hukum yang berbeda terkait boleh tidaknya atau teranggap tidaknya konsekuensi dari hadis tersebut. Berbeda halnya dengan keterbalikan tersebut terdapat pada sanad satu hadis, sehingga memberikan konsekuensi apakah hadis ini adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Li'annahum yanzuruna ila sanadi hal huwa sahih, karena mereka para muhaddisun tatkala memperhatikan adanya satu hadis yang terbalik sanadnya, mereka melihat apakah pada sanad hadis tersebut itu sahih ataukah dhaif, ada cacatnya ataukah tidak. Wa hal yashihu bihi alhadisu am la, apakah hadis tersebut itu sahih atau tidak. Amal fuqaha fayatanuna biqalbil matan li'annahu wallazi yataghayyaru bihi alhukm. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun mereka para fuqaha, para al-fuqaha, orang-orang yang faqih, biasa berhubungan dengan ilmu syariat terkait halal dan haram, mereka memperhatikan pembahasan qalbul matan disebabkan karena pada perubahan matan satu hadis memberikan konsekuensi perubahan dari sisi hukumnya. Haitsu inna haula yanzuruna ila dalalah, karena mereka para fuqaha tersebut melihat dari sisi penunjukan hadis tersebut. Apakah bisa ditarik padanya satu hukum untuk kemudian melandasi di atas hukum tersebut satu hukum al-fiqhiyah ataukah tidak. Sebagai contoh di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang memiliki keterbalikan dari sisi sanadnya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan 7 kelompok tersebut. Dalam salah satu riwayat disebutkan dengan lafaz wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Adanya seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyembunyikannya sehingga orang tidak tahu bahwasanya dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya dan ini termasuk amalan yang mulia sehingga mendapatkan kemuliaan, pelakunya akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Namun disebutkan dalam lafaz hadis ini, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dia menyamarkan, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini hadis yang sahih, yang ma'ruf, yang masyhur. Namun sebagian riwayat dari seorang perawi menyebutkan dengan lafaz hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, hingga tangan kanannya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Pada sebagian lafaz dari sebagian riwayat tersebutkan demikian, hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya hadis yang menyebutkan adanya seseorang yang bersedekah dengan tangan kirinya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya adalah hadis yang maqlub. Adalah hadis yang maqlub. Karena memberikan konsekuensi pemuliaan tangan yang kiri bukan tangan yang kanan. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam riwayat yang sahih selalu mengedepankan tangan kanan tatkala makan, tatkala berwudu dan yang semisalnya, menggunakan tangan kiri dalam perkara-perkara yang dikhususkan, di antaranya adalah dalam bab al-istinja, menggunakan tangan kiri. Sehingga di dalam riwayat ini dihukumi oleh mereka para ulama bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang maklum. Yang sahih adalah riwayat yang ma'ruf. Yang disebutkan bahwasanya orang ini bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sehingga ada terkait hukum, ya kan? Pembahasan apa hukumnya bersedekah dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kalau dalam riwayat yang maklub yang tadi kita sebutkan memberikan konsekuensi hukum boleh, jaiz. Karena tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya, berarti dia menyedekahkan hartanya dengan tangan kiri. Namun riwayat ini adalah riwayat yang maklub. Sehingga beliau menyebutkan wahada makhlum. Riwayat penyebutan seorang menyedekahkan dengan tangan kirinya sehingga tangan kanannya tidak mengetahuinya adalah riwayat yang makhlum. Li'annahu ja'ala al-yamina shimala wa shimala yamina. Karena rawi ini dia menjadikan tangan kanan sebagai tangan kiri, adapun tangan kiri dia jadikan sebagai tangan kanan. Seharusnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dia menjadikan tangan kanan sebagai tangan kiri dijadikan sebagai tangan kanan, sehingga riwayatnya sebagai riwayat yang maklub. Ini contoh yang pertama. Ada hadis yang maklub, tapi terbaliknya keterbalikan di dalam hadis ini terkait matannya. terkait matannya, bukan sanadnya. Karena namanya satu hadis tidak disebutkan dengan matannya sekaligus atau secara langsung, tapi melalui sanad. Wa min dzalika al-haditsul ladzi tsabata fi shahih al-Bukhari. Permisalan yang lain adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahu yabqa fin nar fadlun 'amman dakhalaha. Tatkala ahli nar dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, sehingga tatkala semuanya telah masuk ke dalam neraka Jahannam, masih ada tersisa tempat. Yabqa fin nar fadlun 'amman dakhalaha, untuk kemudian dimasuki oleh orang yang memasukinya. Fayunshi'ullahu laha aqwaman yadkhuluhumun nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa orang, beberapa kaum, dan memasukkan mereka seluruhnya ke dalam neraka Jahannam. Karena neraka Jahannam dan al-jannah, surga, ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian masing-masing dari keduanya akan dipenuhi. Akan dipenuhi. Tidak akan lagi tersisa tempat untuk kemudian tidak dihuni oleh penghuninya. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Benar-benar sungguh-sungguh saya akan memenuhi neraka Jahannam dipenuhi dengan al-jin, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia, mereka dijadikan sebagai penghuninya. Demikian pula di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasannya al-jannah pernah mengeluh bahwasannya yang memasuki dirinya adalah dari kalangan al-fuqara wal-masakin wal-du'afa. Neraka Jahannam juga pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penghuninya ternyata al-jabbarun al-mutakabbirun. Seorang yang sombong. Seorang yang berkuasa tapi sombong. Yang kaya akan tapi sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada keduanya dalam hadis yang agak panjang, walikulaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing dari keduanya saya janjikan untuk kemudian akan dipenuhi. Sehingga di dalam surat Qaf Allah ceritakan tatkala ahli nar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Tatkala ahli nar diperintahkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, maka neraka Jahannam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari tatkala kami katakan kepada neraka Jahannam, apakah kamu ini sudah penuh, maka neraka Jahannam meminta tambahan lagi, hal min mazid, apakah ada tambahan yang lainnya ya Allah. Karena neraka Jahannam itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga tempatnya luas. Kenapa neraka Jahannam meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah janjikan bahwasanya Allah akan penuhi neraka Jahannam tersebut. Nah, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini dihukumi oleh mereka para ulama sebagai hadis yang makhluf. Nanti akan disebutkan bantahannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad insyaallah al-Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam riwayat yang makhluf ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa kaum yang tatkala mereka sudah tercipta akan langsung dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Padahal mereka tidak bersalah. Tidak bermaksiat. Tidak pernah hidup di alam dunia, sehingga bukan sebagai seorang yang mukallaf menjalankan syariat, tercipta langsung kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Namun riwayat ini adalah riwayat yang makhluf, yang salah. Wahada hadis maqlubun 'ala ar-rawi. Hadis ini adalah hadis yang maqlub. Kesalahannya terletak pada seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, yang sebetulnya lafaz yang benar adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kalimat ini tentang al-jannah, tentang surga. Yang benar Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha, bahwasanya di dalam al-jannah tersebut masih tersisa tempat untuk kemudian dimasuki oleh orang-orang yang memasukinya dari kalangan ahli dunia. Maka tatkala mereka seluruhnya telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, untuk kemudian memenuhi mereka, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, untuk kemudian memenuhi al-jannah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah menciptakan beberapa kaum, setelah mereka tercipta Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah, bukan dimasukkan ke dalam nar. Sehingga konteksnya yang betul adalah berhubungan tentang keadaan al-jannah, bukan berhubungan dengan nar. Ini yang apa namanya, yang betulnya. Sehingga riwayat yang di atas termasuk dari contoh hadis yang maqlub. Wadzalika li'annahu insya'u aqwamin linnar, yang demikian disebabkan apabila memberikan konsekuensi Allah menciptakan beberapa kaum untuk kemudian nantinya dimasukkan ke dalam neraka jahannam, yunafi kamala adlillahi ta'ala, akan menafikan kesempurnaan sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah tidak adil memberikan konsekuensi demikian, akan menyempurnakan, akan mengurangi, akan menafikan kesempurnaan sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Iz kaifa yumkin ayunsha Allah taala an ayunsha Allah taala aqwaman lil azab, atau ayunsha Allah aqwaman lil azab. Tidak mungkin Allah menciptakan beberapa kaum untuk kemudian diazab tanpa beramal. Li'annahu yunafi al-hadis as-sahih, demikian pula memberikan konsekuensi menafikan satu hadis yang sahih. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yulqa fin nari wa hiya taqulu hal min mazid. Maka tatkala senantiasa dilemparkan ke dalam neraka jahanam orang-orang yang ditentukan sebagai penghuninya. Setiap dilemparkan beberapa orang, neraka jahanam akan mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan yang lain. Dilempar lagi ke beberapa orang, dia mengatakan lagi hal min mazid, apakah ada tambahan lagi. Karena tempatnya penuh, tempatnya apa namanya, banyak yang longgar, banyak yang kosong. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hatta yad'a Allah taala 'alaiha qadamahu. Tatkala semua ahli nar telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan neraka jahanam masih meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah meletakkan di atas neraka jahanam kakinya. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'din. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia di atas neraka jahanam, menyebabkan saling bertemu satu ujung yang satu dengan ujung yang lain. Wa taqulu, sehingga neraka jahanam mengatakan qat dan qat, cukup dan cukup. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Seperti benda yang besar, ya, tatkala ditekan akan mengecil, ya kan? Nah, seperti ini neraka jahanam akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis yang sahih ini, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, penuhnya neraka jahanam bukan disebabkan karena Allah menciptakan beberapa kaum untuk kemudian apa namanya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Di dalam hadis ini terkandung faedah al-itsbat sifatul qadam. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam. Akan tetapi tentulah tidak boleh untuk kemudian seorang muslim menyamakan, menyerupakan, membagaimanakan bagaimana sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan ini yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan tauhid al-asma dan as-sifat. Wajib bagi seorang muslim yang muwahhid untuk kemudian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang Allah sifati nama-nama dan sifat tersebut di dalam Al-Quran dan disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Dan seperti ini ahli sunnah menerapkan pada seluruh sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatul wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifatul yad, sifat tangan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tatkala orang-orang Yahud beranggapan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbelenggu, wa qalatil yahud yadullahi makhlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahud mengatakan bahwasanya kedua tangan Allah dalam keadaan terbelenggu. Allah bantah dalam ayat tersebut, ghullat aydihim, sesungguhnya yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan karena apa yang mereka ucapkan tersebut. Menyampaikan satu sifat tentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak mengilmuinya, ini dosa besar, sehingga mereka terlaknat. Kemudian Allah bantah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah senantiasa terbentang, Allah infakan dengan keduanya siapa saja yang dikehendaki dan bagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli sunnah menetapkan semua sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh yang kedua adalah dalam pembahasan al-jannah dan an-nar. Yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang al-jannah bukan an-nar. Misalun akhar, kemudian permisalan yang lainnya adalah hadis yang ma'ruf, hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang di antara kalian itu hendak sujud, maka jangan sujud seperti menderumnya seekor unta. Hendaklah yang diletakkan adalah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di dalam hadis ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, inqalaba hadzal hadis 'ala rawi. Hadis ini adalah hadis yang maklum, dilakukan oleh salah seorang perawi. Dalam hadis ini disebutkan, wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah yang diletakkan pertama kali adalah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Waswabu, dan yang benar, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi, hendaklah yang dia letakkan terlebih dahulu adalah kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dalam bab ini memang terjadi khilaf di antara para ulama, sebagian di antara mereka para ulama menghukumi bahasanya hadis ini adalah hadis yang makhluk. Yang betul seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kata sebagian mereka adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan perintah untuk meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu baru kemudian kedua tangannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ini sisi pendalilannya. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. An-Nabi alaihi salatu wasallam melarang seseorang tatkala sujud untuk sujud seperti sujudnya menderumnya seekor unta. Kemudian beliau menyebutkan kalau misalnya kita melihat unta itu seperti apa menderumnya duduknya, fa innahu yuqaddamu yadayhi qabla rukbatayh. Yang pertama kali diletakkan oleh unta tersebut tatkala menderum adalah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Haitsu annahu awwala ma yabruku yanzilu muqaddamahu qabla muakhkharihi. Maksudnya adalah tatkala seekor ba'ir ini hendak menderum, yang pertama kali diturunkan adalah bagian depannya terlebih dahulu sebelum bagian belakangnya. Kalau semisal kamu ini sujud kemudian yang kau turunkan adalah bagian depanmu baru kemudian bagian belakangmu setelahnya, maka dalam konteks hadis ini engkau menyerupai seperti menderumnya seekor unta. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga hadisnya maklum. Yang betul larangan untuk kemudian meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Fa idza qila, apabila dikatakan wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi sara la yunasibu awwal al hadis. Apabila hadis ini diperbaiki konteksnya kemudian dikatakan wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah yang diletakkan terlebih dahulu adalah tangannya sebelum kedua lututnya, maka tidak mencocoki konteks pertama pada hadis tersebut. Karena Nabi menyebutkan larangan untuk sujud dengan sujudnya seekor unta adalah tatkala unta itu meletakkan bagian depannya terlebih dahulu baru kemudian bagian belakangnya. Sehingga tidak cocok kalau semisal konteks kalimat yang setelahnya adalah perintah untuk meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wallazi yunasibuhu, dan kalimat yang mencocoki untuk diterapkan dengan lafaz yang sebelumnya adalah wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa qad dhanna ba'd al ulama, sebagian di antara mereka para ulama beranggapan bahwasanya hadis ini bukan hadis yang makhluk, benar lafaznya. Karena sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya lututnya seekor unta itu pada bagian depannya, tangannya. Itu lututnya itu kalau unta bagian depan itu kaki, bagian belakang itu tangan katanya. Jadi khilaf di antara para ulama. Sehingga sebagian mereka beranggapan bahwasanya lututnya seekor unta itu pada bagian tengahnya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang ada di kalimat yang ada pada akhir hadis tersebut, sehingga bukan hadis yang maklub katanya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ini terjadi khilaf di antara para fuqaha karena terkait hukum mana yang lebih dahulu untuk kemudian diletakkan. Namun pendapat yang rajih dari perselisihan-perselisihan tersebut seperti yang ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan secara kesimpulan perselisihan yang terjadi di antara mereka para ulama adalah dari sisi afdhaliyahnya saja. Mana yang lebih afdhal? Diletakkan kaki dulu atau lutut dulu? Dan beliau rahimahullahu taala membolehkan dua-duanya. membalikkan tangan dulu atau lutut dulu. Yang apa namanya terjadi khilaf di antara mereka para ulama adalah dari sisi keabdolannya, wallahu a'lamu bisawab. Ya enggak boleh kalau yang diletakkan itu perut dulu. Nah, itu yang enggak boleh itu. Atau kepala dulu baru tangan. Sehingga khilaf, sebagian memaknakan hadis ini maklub, sebagian menyebutkan bukan maklub. Tapi hadisnya dikiaskan bahwasanya lututnya seekor usai itu depannya, bukan belakangnya. Sehingga terkait dalam ini terjadi khilaf di antara para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada kalimat keterangannya menyebutkan dari sisi peletakan secara tabiat, awwalu ma yanzilu ila al-ardi wa ma yali al-ardi wa huwa ar-rukbah thumma al-yad thumma al-jabhah wal anf. Yang pertama kali diletakkan ke permukaan bumi itu dimulai dari bagian bawah. Pertama apa namanya lutut, baru kemudian tangan, baru kemudian kening, baru kemudian hidung, sehingga berurutan. Ini secara kesimpulan dan menyebutkan bahwasanya dalam dari sisi pandang hadis tersebut adalah hadis yang maklub, sehingga beliau merujukkan untuk kemudian seorang tatkala ruku atau tatkala sujud yang diletakkan adalah lututnya bukan kedua tangannya. Tapi dalam bab ini khilaf di antara para ulama. Ini terkait beberapa contoh dalam pembahasan hadis yang maklub. Kemudian dalam kemudian pada syair yang setelahnya Imam Al-Baquni rahimahullah menyebutkan tentang pembahasan hadis al-fardu. Hadis al-fardu. Beliau rahimahullah taala menyebutkan wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Ma qayyadtahu bi thiqatin atau jam'in atau qasrin ala riwayah. Dan definisi hadis yang fard adalah hadis yang engkau tentukan hanya diriwayatkan oleh satu orang thiqah saja. Hadis ini tidaklah datang melainkan dari si fulan, yang si fulan ini adalah seorang yang thiqah. Tidak ada seorang perawi pun yang meriwayatkan seperti hanya riwayatnya, sehingga dia bersendirian. Sehingga sang thiqah ini bersendirian periwayatannya ini disilakan sebagai hadis yang fard. Hadis fard. Au jam'in ataukah jam' nanti akan kita sebutkan definisinya. Seperti seorang perawi dia bersendirian tatkala meriwayatkan riwayat-riwayat dari penduduk kota Syam. Dia bersendirian. Ataukah qasrin tertuju pada satu orang saja dari sisi periwayatannya, bukan yang lainnya. Ini yang diistilahkan dengan hadis yang fard. Sehingga di dalam pembahasan ini Imam Al-Baquni rahimahullah membagi hadis yang fard menjadi tiga bagian. Namun insyaallah taala pembagian dari masing-masingnya kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.